dirimu kasih, walaupun tak tahu sampai kapan. Rinduku tak pernah putus, bahkan cinta yang ada makin dalam. Coba ku rasa hanya satu dirimu sayang, yang dapat membuat aku bahagia. Cintailah diriku, sayangilah diriku, bagiku engkaulah segala. Terhapus waktu, meskipun banyak yang datang, namun hati tak goyang karena cobaan. Ku rasa hanya satu.